Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Taqaddam. Kita akan melanjutkan kajian kita, kitab syarah salah satu usul. Selanjutnya kita akan membaca tentang makna ibadah. Kita baca syarahnya terlebih dahulu. Makna ibadah, halaman 52, Bismillahirrahmanirrahim. Wabidzalika, dengan itulah, yakni dengan al-hanafiyah. Hanifiyah. Hanifiyah, yaitu beribadah kepada Allah, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ini merupakan perintah Allah kepada segala manusia, serta karena tujuan itulah Allah menciptakan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang utusan pun sebelum kamu, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah. Dan Allah menerangkan dalam kitabnya bahwa tujuan ciptakan makhluk adalah untuk beribadah kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selanjutnya yang ke-10. Nah, kita kasih catatan terlebih dahulu. Firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna qamin qablika min rasulin illa nuhi ilaihi. Tidaklah aku mengutus min qablika min rasulin, seorang pun rasul sebelum kamu. Illa nuhi ilaihi, kecuali aku wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini melakukan, atau di sini ada iltifat, pergantian kata ganti dari kata ganti jamak menjadi kata ganti tunggal. Wa ma arsalna, tidaklah kami mengutus. Di situ jamak atau tunggal? Jamak. Min qablika min rasulin illa nuhi, kecuali kami wahyukan ilaihi kepadanya. Jamak atau tunggal? Jamak. Namun ketika Allah mengatakan annahu la ilaha illa ana, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Jamak atau tunggal? Tunggal. Allah tidak mengatakan annahu la ilaha illa nahnu, tapi Allah mengatakan annahu la ilaha illa ana. Fa'buduni. Allah tidak mengatakan fa'buduna. Nah, sehingga di sini terjadi iltifat, pergantian domir dari domir jamak ke domir mufrad. Dan makna dhamir jamak nahnu dalam Al-Quran, ketika yang menyampaikannya adalah Allah Subhanahu wa taala, pengertiannya adalah litta'zim. Karena dalam bahasa Arab, orang yang tunggal disebut dengan jamak, tujuannya dalam rangka litta'zim. Karena itulah yang lebih tepat nahnu atau inna atau yang semacamnya dalam Al-Quran, jika itu firman Allah, maka kita artikan aku. Karena aku dalam bahasa kita itu lebih takdim, lebih menunjukkan kesombongan dibandingkan kami. Kalau kami dalam bahasa kita justru sebaliknya, dia merendah. Namun di sini konteksnya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kalau dia dalam posisi yang tinggi. Wa ma arsalna, tidaklah aku mengutus min qablika min rasulin illa nuhi, kecuali aku wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, sesungguhnya tidak ada dat, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'buduni, karena itu sembahlah aku. Kemudian Allah jelaskan tentang tujuan diciptakannya makhluk, yaitu firman Allah di surat Adz-Dzariyat, ayat yang sangat kita kenal, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini dalil yang sangat tegas bahwasanya jin itu ada dan dia bukan sifat, tapi jin itu makhluk tersendiri, jenis tersendiri. Meskipun ini diingkari oleh sebagian masyarakat, bahasanya jin itu tidak ada, jin itu sifat rohani yang ada pada diri manusia. Kemudian ayat ini juga dalil bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, dua makhluk yang mendapatkan beban syariat, adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Kemudian Allah mengatakan, atau kemudian penulis mengatakan, wa makna ya'budun, yang 10, wa makna ya'budun yuwahidun, makna agar mereka beribadah kepadaku adalah agar mereka mentauhidkanku, yakni tauhid adalah salah satu makna dari ibadah, dan pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan makna ibadah serta cakupannya. Karena itu ibadah lebih umum daripada tauhid, dan ketahuilah bahwasanya ibadah itu ada dua macam. Nah, di sini beliau mengatakan ibadah lebih umum dibandingkan tauhid. Ibadah lebih umum dibandingkan tauhid, karena cakupan ibadah menyangkut permasalahan akidah maupun yang bukan akidah. Sementara tauhid hanya menyangkut masalah, atau tauhid lebih pada menyangkut masalah akidah. Ibadah kemarin pengertiannya apa? Ismun jami'un likul lima yuhibbuhullahu wa yardha minal aqwal wal af'al zahiran wa batina. Dapat hadiah ya, nanti dapat teh insyaallah. Nah, kalau bisa kita menghafalnya, ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut apa? Lanjutannya, semua yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Nah, kemudian ibadah ada dua macam. Yang pertama, ibadah kauniyah, yaitu ketundukan kepada perintah Allah yang bersifat kauniyah atau alamiah. Dan ini menyangkut semua makhluk, tak seorang pun yang dapat menghindarinya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 93, In kullu man samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Termasuk dalamnya orang mukmin dan orang kafir, orang soleh dan tukang maksiat. Artinya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba. Termasuk di dalamnya seorang mukmin dan kafir, orang soleh dan tukang maksiat. Ibadah yang pertama, ibadah dilihat dari makna bahasanya, di situ ada dua. Karena ibadah secara makna bahasa artinya apa? Al-khudu wa tadallul, tunduk dan pasrah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berangkat dari makna bahasa ini, maka ulama mengatakan ibadah ada dua. Yang pertama ibadah kauniyah. Apa itu ibadah kauniyah? Ketundukan kepada perintah Allah yang sifatnya takdir. Dan ini berlaku bagi semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, yang muslim maupun yang kafir. Orang kafir bisa enggak mengingkari takdir? Orang kafir bisa enggak mengingkari takdir? Bisa. Tapi orang kafir bisa enggak keluar dari takdir? Enggak bisa. Tidak ada makhluk yang bisa keluar dari takdir. Nah, apa dalilnya kalau ada ibadah yang bentuknya seperti ini? Dalilnya adalah firman Allah di surat Maryam 93. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun makhluk yang di langit maupun yang di bumi dan termasuk langit dan buminya. Illa atir rahmani abda. Kecuali dia menghadap Ar-Rahman abdan sebagai hamba. Sehingga siapapun makhluk adalah hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun penghambaan semacam ini tidak la yatarattab alaihi thawab. Tidak menghasilkan pahala. Karena semua orang mereka tidak bisa keluar dari takdir dan itu di luar dari keinginannya. Karena itulah jika ada komentar sebagian orang-orang sufi yang mereka mengatakan bahwa menjadi seperti yang Allah kehendaki apapun kondisinya, baik jadi tukang, baik jadi ahli taat maupun tukang maksiat, jika dia ridho, maka dia hakikatnya sedang beribadah kepada Allah. Maka jadi preman sambil beribadah kepada Allah, jadi maling sambil beribadah kepada Allah, yang penting tidak koruptor. Ya. Karena musuh kita semua adalah koruptor, selain itu boleh. Jadi sah-sah saja ketika orang tunduk kepada selain Allah dalam arti dia mengikuti seperti yang ditakdirkan oleh Allah, karena dia ditakdirkan sebagai orang kafir. Dan ini akidah yang berbahaya. Berarti dia tidak bisa membedakan antara ibadah kauni dengan ibadah syar'i. Kemudian ibadah jenis yang kedua. Ibadah jenis yang kedua yaitu ibadah syar'iyah, yaitu tunduk kepada Allah dengan menjalankan perintah syar'i. Dan ini khusus bagi orang yang taat kepada Allah dan mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul. Seperti firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Al-Furqan ayat 63. Untuk macam yang pertama, manusia tidak dipuji karenanya, sebab hal itu tidak karena perbuatan atau kemauannya. Namun terkadang terpuji manakala ia bersyukur ketika lapang, dan bersabar ketika mendapat musibah. Berbeda dengan macam yang kedua, semua bentuknya adalah terpuji. Kemudian jenis ibadah yang kedua adalah ibadah syar'iyah, bentuknya adalah tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini khusus bagi orang mukmin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Allah sebut orang mukmin yang memiliki sifat-sifat yang baik itu dengan ibadur rahman, hamba Allah. Padahal semua manusia adalah hamba Allah, tapi di sini hamba Allah yang istimewa. Tayib, kesimpulannya bahwa status hamba itu ada tiga. Yang pertama, ubudiyatul ammah, penghambaan yang sifatnya umum. Penghambaan yang sifatnya umum, ubudiyah al-ammah. Dan ini mencakup muslim maupun kafir, berakal maupun tidak berakal. Ubudiyah ammah seperti yang dialami oleh seluruh makhluk yang dia menjalani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis yang kedua, ubudiyah khasah, peribadatan yang sifatnya khusus. Bentuknya adalah menjalankan syariat Allah. Dan ini dimiliki oleh mereka yang beriman. Kemudian yang ketiga, ubudiyah khawasul khas. Ubudiyah khawasul khas. Ubudiyah khawasul khas berarti peribadatan manusia yang paling istimewa, yaitu para nabi dan rasul. Dan ubudiyah khawasul khas ini derajat yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk para nabinya. Karena itulah ketika Allah menyebut nabinya dalam konteks nikmat yang besar, Allah sebut dengan gelar hamba. Seperti misalnya ketika Allah bercerita tentang kenikmatan dalam bentuk adanya wahyu Al-Quran, Allah katakan gimana? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaban. Segala puji bagi Zat yang menurunkan kepada hambanya sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Allah tidak sebut anzala ala rasulihi atau anzala ala nabiyihi. Di ayat yang lain Allah mengatakan, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha suci Zat yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Allah tidak mengatakan kepada Rasulnya atau kepada Nabinya. Ketika Allah bercerita tentang nikmat Isra' Mi'raj, Allah sebut Nabi Muhammad SAW dengan apa? Hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Zat yang telah memberangkatkan hambanya. Sehingga dalam konteks imtinan, dalam konteks ketika Allah memberikan nikmat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut beliau dengan gelar hamba dan tidak Allah sebut beliau dengan gelar nabi dan rasul. Sebaliknya, ayat yang berisi tentang teguran, ayat yang berisi tentang teguran, Allah Subhanahu wa taala menyebut nabinya dengan nabi. Contoh, Allah berfirman ketika menegur nabinya yang tidak mau minum madu. Dalam rangka apa? Takut pada istrinya. Ya, karena terpengaruh dengan istrinya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Dan termasuk juga dalam kasus-kasus yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengkritik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak layak untuk memiliki tawanan sebelum Allah memberikan kemenangan bagi mereka. Allah sebut dengan gelar nabi. Sehingga ketika konteksnya kritikan, Allah langsung arahkan dengan nama nabi, tapi konteksnya nikmat, Allah sebut beliau dengan gelar hamba. Dan itulah ubudiyah khawasul khas. Ubudiyah yang istimewa. Ketika Allah memuji Sulaiman, Allah mengatakan ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya Sulaiman adalah sebaik-baik hamba. Ketika Allah menyebut pujian untuk Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, Allah juga mengatakan ni'mal abdu innahu awwab dan seterusnya. Sehingga derajat tertinggi bagi nabinya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan adalah derajat ubudiyah. Karena seorang itu semakin menghamba kepada Allah, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian pengertian hanfiyah yang ke-11, wa adamu ma amarullah bihi tauhidu wa huwa ifradullah taala bil ibadah. Dan yang paling agung yang Allah taala perintahkan adalah perintah tauhid, yakni mengesakan Allah dengan ibadah. Secara bahasa, tauhid adalah masdar atau bentuk ketiga dari kata kerja wahad yuwahid, yaitu membuat sesuatu menjadi satu. Dan hal ini tidak akan terrealisasi kecuali dengan jalan penafian dan penetapan, yakni menafikan hukum selain dari yang diesakan, lalu menetapkan keesaan kepada yang diesakannya. Lebih jelasnya dengan contoh bahwasanya seorang tidak bisa mencapai tauhid kecuali dengan persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ia menafikan ketuhanan selain Allah dan hanya menetapkan ketuhanannya untuknya semata. Penulis mendefinisikan tauhid dengan mengesakan Allah dengan beribadah. Maksudnya, hendaknya kamu menyembah kepada Allah semata dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jangan engkau sekutukan dia dengan nabi yang diutus, dengan malaikat yang dekat dengan Allah, dengan pemimpin, raja atau siapapun dari jenis makhluk, tetapi hendaknya engkau mengesakannya semata dalam beribadah dengan penuh cinta dan pengagungan, rasa harap dan takut. Dalam hal ini yang dimaksud penulis rahimahullah adalah tauhid yang dibawa para rasul untuk diterapkan pada kaumnya. Sebab dalam tauhid itulah penyimpangan terjadi pada kaumnya. Di samping itu ada pula definisi tauhid yang lebih umum, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi kekhususan dirinya. Nah, jadi di sini beliau menyebutkan definisi yang disampaikan oleh penulis lalu beliau sempurnakan ya. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendefinisikan tauhid dengan apa? Mengesakan Allah dalam beribadah kepadanya. Lalu beliau kasih definisi yang lebih umum. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan baginya. Dan definisi yang kedua ini mencakup semua jenis tauhid. Tapi kalau definisi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad hanya mencakup jenis tauhid apa? Uluhiyah. Sementara tauhid rububiyah, asma wa sifat tidak termasuk dalam definisi ini. Namun beliau definisikan seperti ini mengingat ini yang paling penting dalam tauhid. Karena ini adalah kunci orang itu bisa disebut sebagai orang yang muslim. Dan orang yang mentauhidkan Allah secara uluhiyah bisa dipastikan dia mentauhidkan Allah secara rububiyah. Meskipun bisa jadi dia punya penyimpangan dalam asma wa sifat. Tapi realita menunjukkan bahwa semua kelompok yang punya penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat pasti menyimpang dalam tauhid uluhiyah dan rububiyah. Wallahu a'lam. Dan seperti itu realitanya. Padahal tiga tauhid ini kalaupun sempurna di tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, meskipun dia punya tauhid atau punya penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat, bisa jadi tauhid uluhiyah dan rububiyahnya terjaga. Tapi realitanya, kelompok yang punya penyimpangan dalam masalah tauhid asma wa sifat, di saat yang sama dia juga penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Seperti yang paling ringan dalam penyimpangan masalah tauhid asma wa sifat adalah kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kelompok Asy'ariyah itu mendefinisikan tauhid uluhiyah sebagai ikrar terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kuasa Allah. Sehingga selama orang itu meyakini Allah itu Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa, yang memenuhi seluruh kebutuhan hamba, memberi rezeki kepada para hambanya, maka itu sudah cukup baginya untuk disebut sebagai ahli tauhid meskipun dia sujud kepada kuburan. Dan itu persaksian yang disampaikan oleh Syekh Khalil Harras ketika beliau menyampaikan kondisi yang ada di Mesir. Dan Mesir mayoritas Asy'ariyah. Kata Syekh Khalil Harras, realita ini menjadi saksi adanya ketidaksempurnaan Asy'ariyah dalam memahami tauhid uluhiyah. Jadi menurut mereka, kesyirikan itu hanya terjadi kalau ada orang berdoa di kuburan dan dia meyakini yang mengabulkan doa adalah penghuni kubur. Itu baru syirik. Tapi kalau dia berdoa di kuburan dan dia meyakini bahwasanya yang mengabulkan doa bukan penghuni kubur, tapi penghuni kubur ini yang menyampaikan doanya kepada Allah, lalu Allah yang mengabulkan doanya, maka ini tidak syirik. Kalau seperti ini kondisinya tidak syirik. Tayyib. Padahal ini ainu syirik. Itulah syirik sejatinya. Karena yang diminta siapa? Penghuni kubur. Agar dia menyampaikan doanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kesyirikan yang dilakukan oleh siapa? Ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Sebagaimana ketika Allah jelaskan kepada mereka, Allah jelaskan tentang kondisi mereka, mereka mengatakan mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami mendekatkan diri kepada berhala-berhala ini kecuali agar mereka semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka punya keyakinan berhala ini akan semakin mempercepat dikabulkannya permohonan dan doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Khalil Harras mengatakan, maka wajar jika di Mesir ada banyak sekali dorihah, banyak sekali kuburan dan situs-situs yang diagungkan dan itu dibiarkan. Dan mereka tidak menganggap itu kesyirikan selama orang yang berdoa di situ meyakini bahwasanya yang mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang musyrik yakin enggak kalau yang mengabulkan doa Allah? Yakin. Kenapa? Karena mereka tahu Allah lah yang menciptakan dan yang memberi rizki. Sementara selain Allah tidak bisa semua itu. Tayyib. Maka dalam setiap penyimpangan terhadap masalah akidah, apapun bentuknya, sampai pun dalam masalah asma wa sifat, nanti efek sampingnya juga punya penyimpangan dalam akidah uluhiyah. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjut ke pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Tauhid itu ada tiga bagian. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah Ta'ala dalam penciptaan, kekuasaan dan pengaturan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Az-Zumar ayat 62. Selanjutnya, hal min khaliqin khairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Surat Fatir ayat 3. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Mulk ayat 1. Alalahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Al-A'raf ayat 54. Baik, saya ulang lagi ya. Tauhid rububiyah tadi apa? Taqrirul aqidah, kita harus menghafal ya. Menghafal definisi, menghafal batasan. Kita sudah mengenal pembagian tauhid ada tiga. Jangan sampai ketika ditanya sebutkan, bisa nyebutkan, terus rinci definisinya enggak bisa ya. Apa tauhid rububiyah? Wallahu a'lam. Tauhid rububiyah bukan wallahu a'lam. Tauhid rububiyah adalah Allahu al-Khaliqu al-Mudabbiru ar-Razik, atau tauhid yang isinya tentang semua perbuatan Allah kepada para hambanya. Nah, jadi tauhid rububiyah mengesakan Allah terkait perbuatan Allah kepada para hambanya. Mengesakan Allah terkait perbuatan Allah kepada para hambanya. Itu kata kuncinya. Karena itu semua perbuatan Allah terkait para hambanya, dan kita yakini satu-satunya yang bisa melakukannya hanya Allah, maka itu tauhid rububiyah. Sehingga tauhid rububiyah itu tauhid praktek perbuatan atau keyakinan? Lebih kepada praktek perbuatan atau keyakinan? Keyakinan. Jadi sifatnya informasi yang kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat seperti ini. Itulah tauhid rububiyah. Kemudian penulis menyebutkan beberapa dalil. Di sini beliau menyebutkan ada empat yang semuanya menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menciptakan, memberi rizki, yang memiliki dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian tauhid yang kedua. Tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah dengan ibadah, dengan kata lain agar manusia tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun, baik dengan menyembah atau mendekatkan diri kepadanya, sebagaimana ia menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita ulangi lagi. Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Yang dimaksud ibadah itu amal batin atau amal dohir? Dohir batin. Dohir batin. Tapi intinya di situ ada perbuatan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Makanya kalau ada orang yang tidak mau beribadah kepada Allah sama sekali, apakah dia bertauhid? Tidak. Dia tidak bertauhid. Karena tauhid itu, yaitu tauhid uluhiyah, harus ada kegiatan ibadahnya. Lalu ibadah itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, sehingga perbedaan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah apa? Dari sisi definisi ini. Kalau tauhid rububiyah terkait keyakinan kita tentang Allah. Kalau tauhid uluhiyah terkait perbuatan kita kepada Allah. Kamu itu sebagai hamba yang harus kamu lakukan apa? Ya aku kudu ngibadah, harus beramal kayak gini dan seterusnya. Sehingga tidak ada istilah sebagai hamba seragam ngamal. Yang penting kan aku yakin Gusti Allah ki ono, mau kuoso, ya enggak cukup. Harus ada tindakan yang harus kamu kerjakan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu mengesakan Allah Ta'ala sesuai dengan nama dan sifat yang dia sandangkan sendiri kepada dirinya dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dengan menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan menafikan apa yang dinafikannya dengan tanpa tahrif atau mengubah, ta'til atau menafikan, ta'yif atau menetapkan bentuk dan caranya, juga tanpa tasbih yang menyerupakannya dengan makhluk. Dan yang dimaksud oleh penulis di sini adalah tauhid uluhiyah yang dalamnya orang-orang musyrik banyak tersesat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan menghalalkan darah, harta, tanah dan kampung halaman mereka dan menawan istri-istri dan anak-anak karena kesesatan mereka dalam tauhid ini. Dan sebagian besar yang diluruskan oleh para rasul dari kaumnya adalah tauhid uluhiyah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang utusan agar mereka menyeru, "Sembahlah Allah saja." An-Nahl ayat 36. Baik, coba kita lihat tauhid asma wa sifat, kita ulangi lagi. Tauhid asma wa sifat pengertiannya apa? Mengesakan Allah terkait nama dan sifatnya. Dari mana kita tahu nama dan sifat Allah? Dari mana kita tahu nama dan sifat Allah? Dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Sehingga boleh enggak orang ngarang sendiri? Enggak boleh. Maka kita tidak boleh membuat nama untuk Allah, memberi nama kepada Allah tanpa dalil. Kenapa? Ini masalah gaib. Orang tidak boleh nebak-nebak. Apalagi terkait dengan Tuhannya, terkait dengan Rabbnya. Taib. Karena itu tidak boleh menetapkan nama untuk Allah tanpa dalil. Dan tidak boleh meyakini nama untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada dalilnya. Kemudian, di samping itu kita juga meyakini kandungan maknanya. Tanpa melakukan tahrif. Apa itu tahrif? Mengubah. Maksudnya mengubah gimana? Misal, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam banyak ayat bahasanya Allah memiliki tangan. Kalau kalimat yadullah itu diterjemahkan dengan kekuasaan Allah, berarti telah melakukan tahrif. Telah melakukan tahrif. Tahrif dalam apa? Tahrif dalam makna. Tahrif dalam makna. Kemudian yang kedua, ta'til, menafikan. Bentuk ta'til bisa menafikan makna zahir. Misalnya, yadullah artinya tangan Allah. Tapi dia enggak mau nerima kalau diterjemahkan dengan tangan Allah. Dinafikan, terjemahan seperti ini. Berarti dia tahrif apa? Ta'til apa? Ta'til makna. Kemudian ada takyif. Takyif ini kebalikannya. Kebalikan dari tahrif dan ta'til. Jadi kalau takyif, dia mengimani teksnya, mengimani maknanya, sesuai dengan dohirnya, yadullah diartikan tangan Allah, namun diiringi dengan penjelasan tambahan. Tangan Allah itu bentuknya bulat, panjang, ya, ada segitiga di ujungnya. Misalnya. Terus dia jelas-jelaskan. Itu namanya apa? Takyif. Nah, takyif ini dalam Islam hukumnya apa? Haram, dosa besar, dilarang ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan tashbih atau tamthil. Tashbih itu diserupakan dengan apa yang ada pada makhluk. Misalnya, tangan Allah seperti tangan raja. Nah, ini enggak boleh ya. Karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Orang Yahudi, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka mereka menyebut Allah fakir. Mereka menyebut Allah tangannya terbelenggu. Sedangkan orang Nasrani menyerupakan makhluk dengan Allah. Manusia yang penuh dengan keterbatasan dianggap sempurna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Akidah Ahlussunnah, mereka mengimani nama dan sifat Allah, satu. Yang kedua, mereka mengakui maknanya sesuai dengan dohirnya. Yang ketiga, mereka menyerahkan hakikatnya kepada Allah. Misal kalimat wajhullah, wajah artinya apa? Wajah. Kalimat wajah Allah. Ahlussunnah mengimani kata wajhullah dalam Al-Quran. Yang kedua, mereka juga mengimani maknanya ini wajah Allah. Kemudian yang ketiga, seperti apa wajah Allah? Kita serahkan kepada ilmu Allah. Karena kita tidak pernah diberitahu tentang detail bagaimana wajah Allah. Itulah sikap yang benar dalam memahami ayat-ayat asma wa sifat. Nah. Kemudian di sini beliau tegaskan bahwa penulis lebih menekankan kepada tauhid uluhiyah karena ini penyimpangan yang terbesar yang terjadi di masyarakat. Di samping itu, ini muncul atau ini menjadi titik sengketa antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Makanya orang-orang jahiliyah, mereka itu dalam masalah tauhid asma wa sifat mereka beriman meskipun tidak sempurna. Hanya ada satu nama yang mereka ingkari, yaitu nama apa? Ar-Rahman. Sedangkan nama Allah yang lain bagi menurut atau menurut masyarakat jahiliyah itu mereka yakini. Apa dalilnya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan nama-nama Allah yang lain, mereka diam saja. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Allah dengan ya Rahman, mereka komentar, qalu wa man Rahman. Mereka mengatakan, siapa Ar-Rahman itu? Muhammad telah berbuat syirik. Dia memanggil Allah dan memanggil Ar-Rahman untuk dimintai pertolongan. Padahal Ar-Rahman adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ibadah menjadi tidak sah kecuali jika ditujukan kepada Allah semata. Barang siapa menyimpang dari tauhid ini, maka dia adalah orang musyrik dan kafir, meskipun ia mengaku tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Andai kata ada seseorang yang bersaksi secara sempurna terhadap tauhid rububiyah dan asma wa sifat, tetapi ia pergi ke kuburan dan menyembah orang di dalam kubur atau bernadar mempersembahkan sesajian untuknya sebagai bentuk mendekatkan diri kepadanya, maka sesungguhnya dia adalah musyrik dan kafir, serta ia kekal di dalam neraka. Praktik seperti ini menurut pengakuan Syekh Khalil Harras tadi ya. Jadi kalau di sana tidak dianggap syirik, maka orang larung memberikan sesajian dan mendekatkan diri kepada jin penunggu Segoro Kidul, tapi dengan tetap meyakini bahasanya yang mengatur alam semesta adalah Allah, ini bukan termasuk syirik menurut Asy'ariyah. Kemudian firman Allah, innahu mayusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Al-Maidah ayat 72. Tauhid merupakan sesuatu yang paling agung yang diperintahkan Allah karena dia adalah pondasi yang seluruh urusan agama berdiri di atasnya. Karena itu, Nabi SAW memulai dakwahnya kepada Allah dengan tauhid serta beliau memerintahkan kepada setiap orang yang diutusnya agar mulai dengan tauhid. Alhamdulillah, insyaAllah seperti ini kita bisa memahami dengan cukup jelas karena dalil tauhid lebih jelas dibandingkan dalil amalan yang lainnya, mengingat ini adalah tujuan besar kita diciptakan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan, mohon masukan. Jamaah pengajian malam seton di masjid belakang saya akan mengadakan rekreasi ke Masjid Agung Jawa Tengah dengan menggunakan uang takmir di mana sumbernya adalah dana uang masjid berasal dari infak jamaah, khususnya infak Jumatan. Apakah ini diperbolehkan piknik dengan menggunakan uang Jumatan? Jawabannya, silakan diumumkan di majelis Jumatan bahwasanya dana untuk Jumatan kali ini akan dipakai piknik takmir. Kalau tidak ada jamaah yang protes, nah silakan dilanjutkan. Tapi kalau jamaahnya protes, berarti itu pelanggaran terhadap amanah dari jamaah. Karena hukum asal infak yang mereka masukkan itu untuk kemaslahatan masjid, bukan untuk kemaslahatan takmir. Lah terus kami digaji apa ngurusi masjid? Anda ngurusi masjid mau cari pahala atau nyari dunia? Kalau mau cari dunia, bukan di sini tempatnya. Jika tidak bersedia untuk kemudian ngurusi masjid karena tidak digaji, ya silakan mundur dari sekarang. Karena kita di sini beramal dan beramal sosial itu jangan mengharapkan upah. Kecuali kalau akad di depan memang untuk diupah. Dan biasanya kerjanya khusus. Misalnya apa? Tukang bersih-bersih. Atau bagian yang dia ngurusi keseluruhan. Itu boleh digaji. Karena dia menghabiskan waktunya berkhidmat untuk masjid. Tapi kalau cuma sesekali rapat, ya, itu pun penuh dengan snack. Atau kegiatan dia hanya ya cuma mengatur bangunan dan seterusnya. Niatkan murni untuk ibadah dan tidak mengharapkan balasan dunia. Jadi kalau misalnya takmir ingin piknik biar ini jadi penyegaran bagi takmir, ya gunakan uang pribadi, jangan uang untuk kemaslahatan masjid. Ya meskipun alasannya untuk meningkatkan semangat jamaah, ya kalau begitu berarti semua jamaah diajak ya, bukan takmir saja. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya membuat sutroh dari papan kayu yang tingginya 30 cm? Karena ada banyak sutroh di masjid-masjid dengan ruangan yang luas. Semua yang memberikan maslahat bagi masyarakat silakan dilakukan. Ya. Sekiranya ini sebagai bentuk pendidikan bagi masyarakat agar mereka sholatnya itu mendekat ke sutroh, silakan dilakukan. Di zaman para sahabat ini tidak ada. Tidak kita jumpai dalam riwayat. Tapi mereka ketika sholat rebutan nyari apa? Tiang. Mereka rebutan nyari tiang. Karena mereka ingin mendekat ke sutroh. Nah kalau kemudian ini tidak dijumpai di masjid kita. Misalnya jauh dari tiang atau tiangnya sangat terbatas. Sehingga kalau rebutan tiang, wah, tiangnya cuma 4, orangnya 100. Ya, nanti jadi jejer mundur di belakang tiang semua. Atau dia kurang terbiasa sholat maju di depan mendekat tembok. Ya. Maka silakan dibuatkan seperti ini. Tapi tolong jangan dikasih tulisan. Ya. Kadang tulisan, ya, sutra, kemudian ada hadisnya, ada gambarnya. Ini ditaruh depan orang sholat, ya diwoco. Ya. Jika kita lupa membaca basmalah saat akan makan, kita membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Lalu jika lupa membaca basmalah ketika masuk toilet, apa yang harus dilakukan? Keluar. Ya, begitu masuk toilet, lupa basmalah, langsung keluar. Terus baca basmalah. Mohon nasihat bagaimana cara agar kami tidak salah memilih guru dalam menuntut ilmu. Mengingat sekarang ada banyak guru yang populer namun ternyata menyimpang misalnya. Jadi silahkan pilih komunitas. Karena arwah itu akan bergabung dengan yang sejenis. Dan kita bisa melihat sekalipun di awal dia populer di semua kalangan, semua bisa menerima, pasti nanti akan mengerucut ke golongan tertentu. Pasti itu ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-arwahu junudun mujannada. Fama'tarafa i'talafa. Wama'tanakara ikhtalafa. Ruh itu seperti pasukan. Jadi kalau dia punya ideologi yang sama, mereka bisa akrab. Tapi kalau ideologinya beda, mereka pasti akan saling berbenturan. Saling menghindar. Baik. Sehingga Anda bisa lihat, mayoritas komunitasnya, mayoritas jamaahnya, ya kurang lebih seperti itulah, semisal dengan gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kampung saya ada tradisi ketika pasangan hendak menikah, maka mereka dianjurkan ziarah ke kubur para nenek, kakek, atau sepupunya, atau sesepuhnya, dengan alasan minta izin untuk nikah dan minta restu. Bagaimana hukumnya? Subhanallah, ini mengawali pernikahan dengan kesyirikan. Karena minta restu kepada orang yang sudah mati, ini berdoa dengan sasaran orang yang sudah mati. Simbah niki nyuwun pangestu nggih. Putune Arab nikah. Bahaya ini ya, kita harus ingatkan dan ini berbahaya. Orang yang sudah mati perlu gak dimintai restunya? Tidak bisa memberi restu. Karena restu itu doa keberkahan. Ya, mohon direstui kalau dari sesama orang yang hidup itu berarti tolong didukung dan didoakan dengan keberkahan. Kalau orang yang sudah mati, dia bisa ngasih apa? Dia bisa ngasih apa? Ngasih dukungan? Ya. Nanti acara pernikahanmu tak jaga. Saya datangkan 1000 pasukan jin dan kawan-kawan saya, para roh. Wah, medeni malahan. Yang kedua, dia ngasih doa keberkahan bisa enggak? Tidak bisa. Ini tradisi yang berbahaya. Kita ingatkan kepada masyarakat, minta restu kepada orang-orang yang sudah meninggal, hukumnya dilarang. Apalagi dengan keyakinan tadi ya. Ini agar tujuannya pernikahan bisa lebih lancar. Hadis riwayat Muslim, engkau az-zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau al-batin. Nah, Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, dan beliau mengatakan, antal zahiru, wa antal zahiru laysa fauqaka syai'un, wa antal batinu laysa dunaka syai'un. Antal muqaddimu, wa antal muakhir. Pertanyaannya, apakah berarti Allah Subhanahu Wa Taala tidak berada di tempat tertentu? Memang sejak dulu yang namanya khilaf antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah adalah masalah taslim, pasrah kepada firman Allah yang di situ berisi penjelasan kalau Allah berada di atas. Ahlus Sunnah pasrah, Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas. Itu prinsip. Allah berada di atas. Kenapa? Karena banyak sekali dalil yang menjelaskan kalau Allah berada di atas. Sampai Imam Ibn Abil Is mengatakan dalam kitabnya Syarah Aqidah Tauhawiyah, kalau orang itu membaca Al-Quran, dia bisa jumpai lebih dari 1000 dalil yang mengatakan Allah di atas. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Allahu alladhi anzala ala abdihi. Yang menurunkan. Menurunkan itu ke samping, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Atau kemana? Berarti dia dari atas ke bawah. Isra Mi'raj kemana? Ke atas. Mi'raj ke atas. Sehingga tidak ada istilah, tidak ada arah. Karena semuanya bergerak. Ada yang turun, ada yang naik. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salih yarfa'u. Hanya kepadanya naik amal-amal yang salih dan kalimat-kalimat yang baik. Naik berarti ke atas. Sehingga ya tanazzalul amru bainahun. Ada banyak urusan yang naik turun di antara langit dan bumi. Ada yang naik, ada yang turun, dan seterusnya. Maka hukum asal dalam keimanan kita adalah mengimani semua dalil yang sekian banyak yang menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Nah, selanjutnya kalau ada dalil yang secara zahirnya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, ya, maka kita kembalikan kepada dalil yang muhkam tadi. Karena dalam Al-Quran itu ada muhkam dan ada mutasyabihat. Kaidahnya bagaimana? Allah katakan, wa ukharu mutasyabihat. Ada yang muhkam dan Allah katakan, hunna umul kitab. Itulah induknya Alkitab. Induk itu berarti apa, Pak? Rujukan, tempat kembali. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya ada ayat mutasyabihat. Berarti langkah belajar yang benar, kuatkan muhkam, yakini yang muhkam. Kalau ada yang mutasyabihat, kembalikan kepada yang muhkam. Begitu ya. Sampai pada puncaknya, ketika orang kebingungan, maka ikuti maslak ahlul ilmi. Ikuti jalannya ahlul ilmi. Apa yang mereka lakukan? Mereka beriman, qalu amanna kullun min indi rabbina. Kami mengimani semuanya, karena semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun saya enggak paham, ya memang karena keterbatasan saya, bukan karena ayatnya yang salah. Sehingga kalau enggak paham, jangan nekat ditakwil. Nah, kemudian Asy'ariyah membawa hadis ini kepada pemahaman kalau ini perlu ditakwil. Akhirnya yang dikalahkan dalil yang banyak, justru mereka lebih mengambil yang mutasyabihat. Dan memang seperti itulah karakternya orang yang punya penyimpangan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sengaja atau melihat ada orang yang sengaja dia mencari-cari yang mutasyabihat, maka fahdharuhum, waspadailah dia, karena itulah orang yang disinggung oleh Allah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Orang yang punya penyimpangan dalam hatinya, sengaja dia cari yang bermasalah-bermasalah seperti ini. Jadi dia cari dalil-dalil yang kira-kira mengandung pendangkalan akidah menurut mereka. Akhirnya itu yang dipermainkan. Sementara dalil-dalil yang pasti dibuang-dibuang, tidak mereka perhatikan. Ini cara belajar yang keliru. Nah, cara belajar yang benar gimana? Dalil yang pasti itu yang kita pegangi, yang kira-kira mutasyabihat kembalikan kepada yang pasti. Baik, karena adanya muhkam dan mutasyabihat itu realita yang tidak bisa kita hindari. Itu ada dalam Al-Quran. Cuman bagaimana kita bersikap antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah berbeda. Bagaimana dengan orang yang sedang menjalankan diet? Misal diet ketofastosis. Yang pantangannya adalah buah-buahan yang mengandung gula, semua makanan yang mengandung karbohidrat, buah hanya beberapa saja yang boleh dimakan. Karena rata-rata buah mengandung glukosa. Apa hukumnya? Sedangkan Nabi SAW ditegur oleh Allah saat mau menghindari madu karena pengaruh istrinya. Baik, prinsipnya kita diperbolehkan untuk makan dan milih makanan sesuai yang kita inginkan. Karena itu, sebagaimana orang boleh memilih untuk makan ABC, orang juga boleh meninggalkan makanan ABC. Rasulullah SAW tidak mau makan daging dob. Dan ketika beliau ditanya apakah ini haram, ya Rasulullah, tidak. Walakin u'afi. Namun saya, ya kalau bahasa kita jijik ya. Kalau bahasa kasarnya, saya jijik dengan makanan ini. Karena terkadang kita tidak terbiasa. Belalang halal atau haram? Halal. Coba Bapak Ibu yang sudah makan belalang boleh angkat tangan. Masih sangat sedikit. Ya. Dan mungkin banyak di antara kita yang belum kuat untuk makan belalang. Dan kadang lihat saja kita enggak doyan. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bangkainya halal. Bangkainya halal. Baik. Masih ada banyak makanan-makanan yang lain. Tayyib. Karena itulah masalah makanan dikembalikan kepada selera, dikembalikan kepada masing-masing manusia. Sehingga sah-sah saja kalau ada orang yang melakukan diet keto ya, dengan maksud ingin menjaga kondisi tubuhnya dan seterusnya. Insya Allah tidak jadi masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya berzikir membaca Al-Quran saat ada orang yang meninggal atau kirim doa untuk arwah? Ada salah istilah dalam masalah ini ya. Jadi kegiatan tahlilan itu disebut dengan kirim doa. Padahal hakikatnya tidak kirim doa, tapi kirim bacaan Al-Quran. Akhirnya dalil yang isinya mengirim doa dibawa kepada dalil kegiatan mengirim bacaan Al-Quran. Dan itu keliru. Ada doa, ada amal. Beda ya. Meskipun semua doa adalah amal. Kalau doa itu isinya permohonan. Misalnya kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni fulan yang telah meninggal. Agar Allah memberikan kebaikan bagi fulan yang telah meninggal. Ini sampai dari manapun asalnya. Meskipun dia tidak ada hubungan kekeluargaan. Sehingga misalnya ada seorang mukmin yang mendoakan, ya Allah ampunilah seluruh orang mukmin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Apakah ada kemungkinan doanya dikabulkan? Ada kemungkinan sesuai apa yang Allah kehendaki. Karena itulah para khatib ketika mereka berkhutbah, di akhir khutbahnya mereka membaca Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, saya ngantuk langsung tangi. Wes rampung maksudnya. Doa seperti ini dari khatib untuk seluruh kaum muslimin yang hidup maupun yang meninggal, sampai enggak kepada mereka? Sampai. Karena ini isinya doa. Nah, yang kedua amal. Menghadiahkan amal itu bentuknya kita beramal lalu kita niatkan pahalanya kita berikan kepada orang lain. Nah, ini ulama beda pendapat. Meskipun ada pengecualian ya. Yang disepakati berdasarkan dalil itu amal haji, puasa, sedekah. kemudian nadar. Sementara yang selain itu, yang tidak disepakati, seperti bacaan Quran, zikir, termasuk diantaranya sholat. Baik. Nah, apakah seperti ini bisa dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal? Ulama beda pendapat. Kalau Syafi'iyah yang paling masyhur dan Malikiyah yang paling masyhur, mereka mengatakan ini tidak sampai dan percuma. Sehingga kalaupun kita sholat duhur misalnya, lalu kita niatkan ini untuk bapak saya yang sudah mati karena dulu pernah enggak duhuran. Ya menurut Syafi'iyah enggak sampai. Dan ada amal yang disepakati oleh seluruh manusia, seluruh ulama, enggak bakalan sampai ketika dihadiahkan. Seperti amal iman. Saya beriman dan saya hadiahkan iman saya kepada nenek saya yang kafir. Sampai enggak? Enggak mungkin. Karena amal iman itu dibawa masing-masing oleh pelakunya. Nah, apakah kemudian amal sholat bisa dilakukan seperti itu? Ulama khilaf. Baik. Dan kalau kita mengacu pada madhab Syafi'iyah, berarti bacaan Quran tidak sampai. Termasuk juga amal sholat yang di situ tidak ada dalil. Kalau ada dalil, berarti sifatnya pengecualian. Nah, wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.